Sebuah lagu Kain Kafan bareng El Fauzia. Selamat malam, selamat menikmati. Oh, Special buat bapak yang di sana ya, juga suka ngerawah buat bunyi.